السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung, nikmat yang selalu berada dalam setiap derap langkah kita dan detakan demi detak jantung kita, dan detakan setiap detik itu atau setiap saat itu sesungguhnya adalah nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, bersyukurlah dan bersyukurlah. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman, hadirin. Nikmat ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Melahirkan iman dan amal soleh. Ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Rabbul Alamin. Dan setiap mempelajarinya semakin mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan wa mudarasatahu tasbih. Wa mudarasatahu tasbih. Saling mempelajari ilmu itu bentuk tasbih kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu yang bermanfaat itu semakin dipelajari, semakin mensucikan Allah, jemaah. Semakin dipelajari, semakin mensucikan Allah. Ustaz, aku gak ngerti apa yang dimaksud mensucikan Allah. Iya, kata para ulama, mensucikan Allah dari dua hal. Yang pertama, sifat dan perbuatan yang buruk. Dan yang kedua, sifat dan perbuatan yang baik tapi gak sempurna. Jadi Allah Maha Suci dari semua sifat-sifat buruk, dan Allah Maha Suci dari sifat baik yang tidak sempurna. Baik tapi gak sempurna. Gitu loh. Nilai 8 itu baik tapi gak sempurna. Gitu loh. Nilai IPK 3,5 itu baik gak? Mas, baik gak mas? 3,5 cum laude kan? 3,5. Oh, cum laude berapa sekarang? Cum laude berapa? 3,5 kan? Jadi mas tuh cuma gini-gini aja, 3,5. Tinggi banget standarnya mas. Emang itu berapa dulu mas? IPK-nya 3,3. Pantesan aja 3,5 begitu-begitu. Jadi 3,5 itu baik tapi gak sempurna. Gitu loh. Jadi banyak hal baik tapi gak sempurna. Nah, sifat-sifat Allah tuh gak mungkin ada yang kayak begitu. Allah Maha Suci dari sifat buruk dan sifat baik yang gak sempurna. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, kan tasbih kan subhanallah ya, itu artinya Maha Suci Allah dari semua sifat buruk dan sifat baik yang tidak sempurna. Artinya kalau kita benar-benar bertasbih, lalu Allah berikan ujian dan cobaan, wasilah itu berasal dari kemahasempurnaan Allah dalam kebaikan. Ketika ada di antara kita yang hari ini jobless gitu, kemarin di PHK, nyesek memang, tapi takdir jobless itu padahal kita udah berusaha, kita udah berjuang, kita sudah jadi pegawai yang baik, itu lahir dari atau diciptakan dari sifat baik Allah yang sempurna, gitu loh. Diciptakan dari sifat baik Allah yang maha sempurna, yang maha baik, gak mungkin ada cacat, gitu hadirin. Nah kalau demikian kan gak mungkin yang sedang kita jalani ini merusak kita atau gak mungkin, menghancurkan kita atau gak mungkin. Makanya menghancurkan kita itu bukan apa yang atau apa yang sedang kita hadapi. Yang menghancurkan kita itu ketidakberimanan kita, ketidakyakinnya kita kepada Allah, buruk sangkanya kita kepada Allah. Itu yang hancurin kita. Ngancurin kita tuh ngadepin masalah tanpa ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu yang ngancurin. Adapun kalau kita menggunakan ilmunya Allah, itu yang terbaik sudah. Nah, ilmu itu tuh adalah tasbih, kata Mu'adz bin Jabal. Jadi semakin belajar itu semakin yakin sama Allah, semakin husnudzon kepada Allah, semakin baik sangka kepada Allah. Karena Allah gak mungkin menciptakan sesuatu yang salah, yang keliru, bahkan baik tapi gak sempurna untuk kita. Ini karena kemahasempurnaan Allah. Yang jadi masalah cuman kita gak ngerti gitu loh. Yang jadi masalah kita gagal paham. Yang jadi masalah adalah kita gak belajar. Nah itu, gak belajar tentang Allah. Nanti kita akan di hadis Zubair, Abdullah bin Zubair, nanti ada bukti nyata bagaimana para sahabat itu radhiyallahu ta'ala an, di kondisi banyak beban sekalipun itu tetap optimis hadirin. Enggak terpukul, enggak. Di kondisi banyak sekali beban, enggak terpukul. Kenapa demikian? Karena itu tadi ilmunya matang. Dan ilmu itu tasbih. Ilmu itu karakternya membuat kita mensucikan Allah. Kan gitu kan? Gitu, kita aja di bahasa sehari-hari, dia itu wanita yang menjaga kesuciannya. Artinya apa sih? Berarti dia tuh gak mungkin melakukan hal-hal yang gak baik, gak mungkin gampang disentuh laki-laki, pindah dari pelukan A ke pelukan B, dari B ke C, gak mungkin. Gak mungkin berzina. Kenapa? Jaga kesucian. Itu aja kita bisa menerapkan ke makhluk gitu, ke manusia, gak mungkin lah. Tapi dia diomongin orang begini, gak mungkin dia tuh orang jaga kesucian. Saya tahu itu bohong, itu hoax. Lalu bagaimana dengan orang yang setiap sebada sholat bertasbih 33 kali? Pada subuh tadi tasbih gak? Tasbih berapa kali? 33. Isya kemarin tasbih, setelah sholat tasbih berapa? 33. Apa artinya? Subhanallah, maha suci Allah. dari segala sifat buruk dan ketidaksempurnaan, walaupun baik. Makanya itulah pentingnya belajar, hadirin. Orang tuh kalau belajarnya benar, dapat ilmu yang bermanfaat, hari itu dia akan semangat, dia akan optimis, dia akan positif selalu. Makanya pentingnya kita ngaji misalnya di awal hari gitu loh. Di waktu pagi, itu biar energi itu dari pagi itu udah mantap gitu loh, hadirin. Yakin sama Rabbul Alamin. Ini kan abis ini satu demi satu kan ada aja masalah, ada aja cerita, ada aja yang buat sebel, ada aja yang buat kesel. Atau sebaliknya, kita diomelin, kita dimarahin misalnya. Nah kalau dari pagi kita udah siapkan multivitamin ya, yaitu ilmu, ilmu nafi, tapi ilmu yang bermanfaat, maka itu ngadepin kayak gitu tuh dengan konsep tasbih. Kok gue diomelin ya, tapi gue gak mungkin diomelin kecuali memang udah ditakdirin sama Allah, dan yang mentakdirkan itu yang maha suci dari segala sifat buruk atau yang gak sempurna. Berarti ini ada hikmah nih, ada hikmah. Apa hikmahnya? Aduh, besok utang gue jatuh tempo, hari ini belum gak kumpul, baru udah berusaha. Ini gak mungkin kecuali Allah takdirkan, kan udah berusaha habis-habisan. Pasti ada hikmah. Yang penting hadepin aja, ikutin apa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu tetap semangat, hadirin. Dan seterusnya. Makanya mudarasat wa mudarasatahu tasbih, itu benar. Jadi kita butuh. Oleh karena itu marilah bersyukur ketika kita diberikan kesempatan dengan ilmu yang bermanfaat. Dan ingat, kunci ilmu yang bermanfaat itu ta'zimul ilm, hadirin, kata para ulama, memuliakan ilmu. Bukan hanya sekedar belajar, memuliakan ilmu. Makanya kalau kita ikut kajian sambil ngantuk-ngantuk itu khawatir gak dapat ilmu nafi, jemaah. Walaupun ngerti, ah gue udah ngerti ini. Yang kita butuhkan bukan sebatas ngerti, yang kita butuhkan itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan harus ta'zim, harus memuliakan, baru Allah kasih itu. Makanya semoga kita dikasih ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin rabbal alamin. Hadirin, jangan lupa kita bersalawat dan ucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan ingatlah jamaah, beliaulah yang mendoakan kita di sirat nanti, yang peduli sama kita, yang lain gak peduli, beliaulah yang peduli. Jadi jaga hak beliau, ikuti beliau, dan perbanyaklah salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali ke hadith Abdullah bin Az-Zubair. Beliau memulai hadith yang panjang ini dengan menjelaskan dan menceritakan kepada kita salah satu sisi dari perang Jamal yang dialami langsung oleh ayahnya dan beliau sendiri. Lalu sampaikan lama waqafa Zubair yaumal Jamal, ketika Az-Zubair ayah beliau berdiri di perang Jamal, beliau panggil diriku sehingga aku berdiri di hadapannya, di sisinya, dan ayahku itu menyampaikan sesuatu kepadaku. Ya bunai, innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw madhlumun. Wahai anakku, sesungguhnya hari ini tidak ada yang terbunuh kecuali terbunuh dalam kondisi zalim atau terzalimi. Wa inni la urani illa sa'uqtalu madhluman wa inna min akbari hammi ladaini. Dan aku tidak punya aku tidak melihat kecuali atau aku tidak tidak apa ya ini tidak punya perhitungan kecuali aku akan terbunuh pada hari ini dalam kondisi dizalimi. Jadi intuisiku, feelingku, aku korban di hari ini. Aku salah satu korban. Wa inna min akbar hammi ladaini. Dan yang paling aku pikirkan, yang paling penting bagiku, ini beban yang paling besar. Ini mengusik pikiranku yang paling besar. Itu hutangku. Hutangku. Afatara dainana yubki min malina syai'a. Dan apakah menurutmu hutang kita akan menyisakan sedikit dari harta kita? Gitu. Kira-kira kita punya uang gak nih untuk bayar ini semua? Ada yang tersisa gak? Atau kita udah, kalau udah kita bayar semua ini, ada yang tersisa gak? Tuma qal ya bunai bi' malana waqdi daini. Wahai anakku, juallah harta yang kita punya, aset yang kita punya, kekayaan yang kita miliki, dan bayarkanlah hutangku. Bayarkanlah hutang-hutangku. Ini penggalan yang kita bahas kemarin. Sebuah hadis yang panjang yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua dan keluarga beliau. Dan semoga Allah merahmati kita semua jemaah dan seluruh kaum muslimin. Nah, kita lanjutkan. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, wan Abi Khubayb Abdullah bin Zubair. Jadi dari Abdullah bin Zubair beliau melanjutkan cerita tentang ayahnya. Wa awsa bithuluthi wa thuluthi li banihi. Yani bani Abdullah bin Zubair thuluthu thuluth. Lalu hadirin Allah muliakan, beliau berwasiat dengan sepertiga, dan sepertiganya sepertiga untuk putra-putranya. Maksudnya apa? Maksudnya Zubair pun memberikan wasiat untuk memberikan sepertiganya sepertiga dari harta kalau meninggal gitu ya, kepada anak-anaknya Abdullah bin Zubair, cucunya. Cucunya. Qal fa in fadala min malina ba'da qada'i dain syai'un fa thuluthuhu li banika. Maksudnya kata Az-Zubair radhiyallahu ta'ala an, apabila masih tersisa dari harta kita setelah pembayaran hutang, maka sepertiganya untuk putra-putramu ya. Nah, Hisham mengatakan bahwa sebagian putra Abdullah bin Zubair dari sebagian waza ba'da bani Zubair, Khubayb wa Ammad. Walahu yawma idzin tis'atu banin wa tis'u banat. Jadi di antara atau sebagian anak-anaknya Abdullah bin Zubair itu Jadi sebagian anaknya Abdul bin Zubair itu usianya seperti sebagian anaknya Zubair, seperti Khubaib dan Ammad. Dan beliau memiliki 9 anak dan 9 wanita, 9 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Katalah. Qala Abdullah faj'ala yusini bidainihi. Dan Abdullah mengatakan ayahku mewasiatkan hutang-hutangnya kepada diriku. Nah, kita berhenti sejenak sampai di sini. Ini menunjukkan jemaah sekalian bagaimana Zubair radhiyallahu taala anhu itu pun memikirkan keluarganya gitu. Makanya memberikan wasiat kepada anak-anaknya Abdullah bin Zubair. Jadi memberikan wasiat. Nah, hadirin Allah muliakan, ini penting bagi kita juga bahwa kita tuh harus perhatian sama keluarga. Jangan sampai ngurus orang lain tapi keluarga gak diurus. Ngurus banyak pihak tapi keluarga gak diurus. Ini penyakit banyak kita nih. Ngurusin A, ngurusin B, ngurusin C, tapi keluarga sendiri gak diurus. Nah, para sahabat tuh gak demikian. Mereka juga ngurusin keluarga, mikirin keluarga, mikirin cucu juga, masya Allah. Gitu hadirin. Tapi mereka tuh memikirkan keluarga dengan cara yang benar. Nggak memanjakan, nggak. Tapi juga nggak lupa. Gitu loh. Karena banyak orang tuh lupa sama sama keluarga. Dan ini kalau kita gak ditolong sama Allah itu berat ngamalin ini gitu loh. Apalagi misalnya seringkali ya dalam kondisi sekarang di banyak tempat tuh kita lebih itu tadi lebih perhatian sama teman daripada sama keluarga, sama anak gitu, sama cucu gitu. Tapi sahabat enggak gitu. Gimana? Cucu tuh jangan dilupain hadir. Zak udah main sama cucu belum kemarin? Oh belum punya, ya masya Allah. Apa-apa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, "Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Yang artinya hendaklah takut kepada Allah hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangnya atau di belakang mereka anak-anak yang lemah, anak-anak kecil, dzurriyatan dha'afa, jadi anak-anak kecil yang lemah. Khafu alaihim, mereka khawatir kesejahteraan anak-anak mereka. Mereka khawatir kondisi ekonomi anak-anak mereka. Maka falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah kalimat yang benar. ucapkanlah kalimat yang benar. Jadi di antara maknanya adalah hendaknya, kalau ini berkaitan di antara maknanya wasiat. Jadi tentang wasiat, wasiat itu harus bertakwa, harus benar. Jadi mengkhawatirkan anak-anak yang masih kecil secara ekonomi itu dibahas dalam Al-Quran. Dibahas dalam Al-Quran. Dan kekhawatiran gimana makan mereka, hidup mereka, mereka terbengkalai nanti, siapa ngurus mereka. Itu dibahas oleh di dalam Al-Quran. Dibahas. Wajar orang punya perasaan gitu tuh, dimengerti. Dimengerti. Nah, maka hadirin Allah muliakan, Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Di antara makna ayat ini itu berkaitan dengan orang-orang yang mengasuh anak yatim. Mengasuh anak yatim. Jadi ketika berinteraksi dengan anak yatim, hendaknya mereka menjaga harta anak yatim tersebut dan hak anak yatim itu sebagaimana mereka takut anak-anak mereka sendiri terbengkalai setelah mereka dizulimi oleh pihak lain setelah mereka meninggal. Pokoknya sebagian ulama tafsir mengatakan hendaknya orang-orang tersebut takut kalau mereka meninggalkan anak-anak yang masih kecil, yang masih lemah dan gak bisa apa-apa, harus diasuh sama pihak lain yang masih hidup, harus diatur hartanya oleh pihak yang masih hidup. Nah, ketika Anda atau mereka takut seperti itu, maka bertakwalah kepada Allah dalam ngurusin harta anak yatim dan selain anak yatim yang mereka kelola sekarang. Makanya falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan ucapkanlah kalimat yang benar. Ucapkanlah kalimat yang benar. Jadi ngerti gak hadirin? Sebagaimana nanti kalau Anda meninggal, anak-anak Anda yang masih kecil-kecil kan akan diasuh oleh orang lain. Dan Anda kan gak bisa buat apa-apa. Bisa jadi dizolimi, bisa jadi diambil hartanya, dikuasai, dipakai, bla bla bla. Nah, oleh karena itu, ketika sekarang Anda mengelola harta anak yatim atau pihak-pihak lain, maka bertakwalah kepada Allah. Nanti Allah akan tolong anak-anak Anda karena Anda menolong anak-anak orang. Gitu. Ketika ketika Anda amanat, maka nanti yang mengelola harta anak Anda itu amanat juga. Tolak atur nanti. Gitu. Jadi begitulah caranya yang elegan, yang bijak kalau kita khawatir tentang keturunan kita. Dan kita ngurusin mereka, perhatian sama mereka. Hendaknya kita menunaikan amanat kita. Tidak zolimin orang, bertakwa sama Allah terhadap hak orang, nanti Allah akan jaga. Makanya ini kan seperti sabda Nabi, ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Dan jaga Anda di sini, kata para ulama seperti Ibnu Rajab dan lain-lain, menjaga Anda dan keturunan Anda, atau menjaga Anda dan keluarga Anda. Gitu. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Ketika kita gak amanat saat ngurusin orang, nanti Allah buat yang ngurusin anak atau cucu kita orang-orang yang gak amanat. Itu, hati-hati. Makanya muraqabatullah itu penting. Muraqabatullah itu penting. Gak boleh gak boleh gampangan. Dan itu yang harus kita yakini, bahwa dunia ini ada yang ngatur, hadirin. Dunia itu ada yang ngatur. Yang ngatur itu Rabbul Alamin. Yang mengatur itu Rabbul Alamin. Jadi kalau kita khawatir tentang keturunan kita, maka jaga amanat yang Allah berikan kepada kita, khususnya berkaitan dengan hak orang. Ketika kita jaga amanat, maka Allah akan atur nanti yang menjaga anak dan cucu kita kalau kita gak ada. Itu orang-orang yang amanat. Orang-orang yang amanat. Gitu jemaah. Jadi hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Dan khawatir kalau itu menimpa keluarga kita. Hati-hati dengan wasiat dan sebagainya. Itu yang perlu kita tanamkan. Allah ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mudah-mudahan Allah rahmati Imam Nawawi, amin rabbal alamin, dan keluarganya, juga kesehatan kepada seluruh ulama, juga kepada ustaz dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Afan, ustaz izin bertanya, apakah ketika saya sebagai anak tidak mengingatkan kedua orang tua dan juga adik kakak ketika bermaksiat, saya pun akan dituntut oleh amanat kelak di akhirat? Alasan saya tidak mengingatkan mereka dikarenakan rasa takut dan canggung, serta ada rasa takut tidak diterima ketika mengingatkan mereka. Namun saya tidak lupa selalu mendoakan mereka. Bagaimana jika sebagaimana dalam sebuah hadis, yang intinya jika kita tidak mampu berdakwah dengan tangan kita, maka dengan lisan kita, dan jika tidak mampu, maka dengan hati kita. Dan itu selemah-lemahnya iman. Mohon nasihatnya Ustaz. Hadis itu sudah kita bahaskan hadirin dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya saja yang kita tuh harus jujur menilai diri kita sendiri. Tidak mampu dalam hadis itu kan tidak mampu mencegah kemungkaran, atau tidak mampu mencegah kemungkaran yang tidak ada atau yang tidak berdampak lebih buruk gitu loh. Jadi mungkin bisa jadi dia gak mampu, atau bisa jadi dia mampu tapi kalau dia ingkari dampaknya jauh lebih buruk. Nah itulah yang berpindah dari tangan ke lisan, dari lisan ke hati. Adapun tidak menyampaikan karena sungkan, karena canggung, karena khawatir ditolak, itu gak masuk ke dalam hadis tersebut. Itu mampu. Hadirin Allah muliakan, Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Dan mayoritas itu nolak. Mayoritas nolak. Nabi kita SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Dan mayoritas nolak. Kalau mayoritas nerima, beliau gak akan hijrah. Dan bukan hanya nolak, dicaci maki. Diboikot hampir 3 tahun. Dan Nabi SAW gak berdalih dengan hadis ini, padahal beliau bersabda, kenapa sekarang ini jadi pendiam ya Rasul? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi. Gak pakai hadis ini, tapi tetap disampaikan. Dan tetap caranya bijak, hikmah, lemah lembut, baik, tetap disampaikan. Di samping kita doakan Allah Ta'ala misal, minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Pak Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz izin bertanya mengenai hutang. Saya pernah ada pinjaman dengan bude saya, lalu saya sudah membayar, tapi kondisi bude saya saat itu sudah linglung. Jadi saya berikan ke tante saya yang waktu itu sedang merawat bude saya. Apakah itu sudah terhitung bayar hutang saya atau belum? Bagaimana jika kita mau membayar hutang pada orang yang telah meninggal? Jazakallahu khairan, Pak Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, insya Allah sudah. Dan minta tante kita untuk digunakan untuk kebutuhan bude kita, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi insya Allah ketika kita bayar dan uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari budi kita, itu sudah terhitung membayarkan hutang. Dan kalau kita ingin bayar hutang ke orang yang sudah meninggal, tentu saja gak bisa langsung ke orangnya, ke ahli warisnya. Jadi kasih ke ahli warisnya. Dan kalau gak ada ahli warisnya juga, sedekah atas nama dia, kata para ulama. Sedekah atas nama orang tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. pertanyaan yang serupa, singkat aja, suka beli ngutang waktu SD gitu. Jadi beli kartu transaksi kartu nama, pokoknya utang sama mang-mang penjualnya di waktu SD. Terus datang ke SD, mang-mangnya udah enggak ada. Dan saya juga lupa nama sama wajahnya, harus gimana untuk bayar hutang? Ya, ini pertanyaan serupa. Kalau kita tahu ahli warisnya, kasih ahli warisnya. Kalau nggak tahu dan nggak ngerti juga, sedekahkan atas namanya, insya Allah. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi, guru beliau, keluarga beliau dan orang-orang yang beliau sayangi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah juga semoga Allah jaga Ustaz, tim kajian, jamaah dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, mengenai silaturahim, apakah yang hanya menjadi bapak biologis tidak bertanggung jawab perempuan yang sudah dihamilinya dan tidak menafkahi anaknya di dalam perut hingga dewasa, apakah masih harus berbakti kepada ayah seperti itu, Ustaz? Yang kedua, apakah benar hadis tentang anak zina tidak masuk surga? Mohon penjelasannya. Iya, masalah anak zina. Yang pertama, idfa billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan kebaikan, sebagaimana dalam surat Fussilat. Dan kita tahu bersama-sama bahwa berbuat baik itu bahkan sama orang yang benci kita, kita masih disuruh berbuat baik. Maka sosok yang di dalam diri kita ada darahnya, maka hendaknya kita tetap berbuat baik. Dan semoga beliau bisa dapat hidayah dan berubah. Adapun apakah hadis tentang anak zina tidak masuk surga, hadis itu tuh ada. Hadis itu ada dan dari lebih dari satu sahabat seperti Abdullah bin Amr bin As seperti Abu Hurairah, lalu seperti Uthman bin Abi al-As, lalu juga dari Ibnu Umar, Abi Sa'id al-Khudri, dan lain-lain. Namun kesimpulan singkatnya, banyak ulama yang melemahkan hadis tersebut. Jadi terjadi khilaf, sebagian melemahkan hadis itu, sebagian melemahkan hadis tersebut. Misalnya dari Ibnu Umar, la yadkhul jannata waladu zina wala tsani wala tsalits, tidak masuk surga anak zina baik yang kedua maupun yang ketiga. Itu salah satu contoh. Ada riwayat dari Abu Hurairah, la yadkhul jannata la yadkhul waladu zina wala syai' min naslihi ila sab'ati aba al-jannah. Tidak akan masuk surga anak zina dan yang berkaitan dengan keturunannya walaupun tujuh ayah masuk surga. Dan beberapa riwayat tentang masalah itu. Jadi hadis ini dilemahkan oleh banyak para ulama, dan bagi sebagian ulama mensahihkan itu, maksud mereka bukan, atau mereka menjelaskan maksud hadis ini bukan anak hasil zina, bukan, apalagi ini anak baik segala macam, bukan, tapi anak zina di sini adalah pelaku zina. Dan bahasa seperti ini itu diterapkan juga dalam bahasa Indonesia. Contoh di dunia olahraga, anak basket, anak bola. Maksud anak basket apa? Dia punya anak namanya basket gitu, nah, atau apalah. Anak basket kan dianya, anak bola, dia anak bola atau anak bola. Anak paskibraka, atau maaf, anak basket emang nama bapaknya basket, atau nama ayahnya bola gitu. Nama bapak lu siapa sih? Bola bin Suaib, kan gak ada. Jadi anak bola, gak ada. Atau anak paskibraka gitu, lo anak paskibraka, iya. Nama babe gue tuh Muhammad paskibraka, panggilannya Raka, Muhammad paskibraka. Enggak, emang ada kayak gitu? Enggak kan, tapi kita biasa anak basketball, anak skate gitu loh. Lo anak skate, ya anak skate. Nama bapak lo Sketosono, jadi anak skate. Nama panjangnya Sketosono. Kan enggak begitu. Anak skate tuh dianya yang main skate, saking senengnya akhirnya tersemat. Ah, itu anak zina tuh, itu maksudnya. Anak zina itu maksudnya dia tuh kerja, bukan zina, ini zina. Kapan sih orang dinamakan anak skate, anak paskibraka, anak basket, anak bola, anak segala macam gitu? Itu kan bukan karena dia main basket sekali-sekali, bukan dia karena main bola sekali-sekali, tapi tiap hari di lapangan bola, anak bola nih. Nah itu, maksud anak zina tuh itu. Makanya Nabi kan gak masuk surga, kecuali dia bertobat tentu saja. Tapi diancamnya parah. Jadi karena dia hobi begitu, akhirnya dinamakan anak. Jelas ini. Paham tentang anak. Jadi bukan yang lahir dari hubungan itu dan enggak ngerti apa-apa nih anak. Dan banyak yang baik juga kok kasih hidayah. Apa susahnya rahmat Allah meliputi mereka? Dan jangan gara-gara perbuatan orang tuanya nih anak jadi dikucilkan seterusnya, enggak. Jadi itu yang dimaksud waladu zina. Jelas ini. Wallahu ta'ala misal. Itu dijelaskan At-Tahawi rahimahullah dan beberapa para ulama yang lain. At-Tahawi menjelaskan, Al-Imam Tahawi menjelaskan tentang masalah waladu zina. Wallahu ta'ala misal. Ini bisa disampaikan. Subhanakallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.